Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idhas sama'u kusitat. Dan apabila langit itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, langit yang merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan kuat, iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan kekuatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Was-samaa'a banainaha bi-aydin, ay bi-quwwah. Dan langit kami bangun dengan aidin, dengan kuat, dengan kekuatan, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha kuasa. 7 lapis langit yang sangat besar dan kuat itu yang mengatapi bumi. Ditiadakan dari tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menggulungnya dengan tangan kanannya. Dengan satu tangan. Tangan Allah Subhanahu wa taala 2. Dan dua-duanya disifati kanan. Yakni tidak ada perbedaan antara kedua tangan Allah. Dua-duanya sempurna, tidak seperti tangan makhluk, tangan kita. Biasanya tangan kanan kita lebih kuat daripada tangan kiri kita. Tangan kanan kita lebih sempurna daripada tangan kiri kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya sama-sama sempurna. Dua-duanya disifati yamin kanan karena sama-sama sempurna. Tentunya kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dengan jari-jemarinya tidak sama hakikatnya dengan tangan makhluk dan jari-jemari makhluk dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melipat menggulung 7 lapis langit itu. Was-samawati matwiyatun biyaminih. Dan 7 lapis langit itu semuanya digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ya. Diperumpamakan dalam surat surah Al-Anbiya ayat 104, Allah berfirman, yauma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Di hari kami menggulung langit itu seperti orang yang usai menulis di kertas, dia menggulung kertas itu. Perumpamannya di kertas, ya, seorang jika menulis di kertas dan selesai, dia menggulungnya. Nah, tentunya ini penggambaran, tetapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggulung langit tentunya hakikatnya beda. Ini untuk menggambarkan bahwa benar-benar digulung langit itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga langit itu ya menjadi tidak ada di hari kiamat. Pada ayat yang lain Allah berfirman, "Yauma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila." Ya, sudah digambarkan sebelumnya bahwa langit itu nanti akan retak-retak ya, berjatuhan bintang-bintangnya. Para malaikat menyudut di sudut-sudut langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat turun dari langit, anuzilal malaikatu tanzila, turun ke muka bumi, bumi yang juga sudah digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Dan sudah disampaikan sebelumnya bahwa bumi yang tadinya bulat ini, ya gambarannya bulat telur ya, dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, terbentang ya, tidak lagi bulat seperti sekarang. Dan orang-orang yang ada dalam kuburan, orang mati bangkitkan semuanya ya, dengan masuknya ruh-ruh itu ke dalam jasad-jasad itu, kemudian hidup kembali dan mereka keluar dari dalam bumi, berkumpul di padang mahsyar. Setelah mereka semua berkumpul di padang mahsyar ya, dan langit juga sudah seperti yang digambarkan tadi ya, tempat malaikat juga sudah tidak ada karena sudah hancur juga langit. Sudah ditiadakan Allah SWT, tempat malaikat juga sudah tidak ada di atas. Malaikat turun berkumpul juga di muka bumi mengitari manusia yang ada di padang mahsyar. Malaikat bersof-sof mengitari manusia. Jadi malaikat itu di luar mengelilingi ya manusia yang ada di padang mahsyar. Sof-sof malaikat di luarnya mengelilingi, mengitari mereka. Naam. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Sampainya datang Allah Subhanahu wa taala mengadili. Jadi ketika pengadilan itu berlangsung di padang mahsyar dalam keadaan ya manusia dan jin dikumpulkan di padang mahsyar, di permukaan bumi yang sudah berubah sifatnya, yang tidak lagi bulat melainkan terbentang rata kosong, tidak ada lagi apa-apa di atasnya, tidak ada lagi gunung, semuanya sudah berterbangan hancur, tidak ada apa-apa sama sekali, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan, datar rata ya. Dan semuanya sudah dikitari oleh malaikat yang bersof-sof di luar mereka, mengitari mereka semua. Dan karena di atas kosong, langit sudah tidak ada, maka arasy Allah Subhanahu wa taala terlihat dipikul oleh tsamaniyah malaika, oleh 8 malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala datang, tentunya datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk hakiki ya, selaras dengan kesempurnaan dirinya. Naam, Allah yang ada di atas arasy, terlihat arasy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Allah datang mengadili hamba-hambanya tadi yang sudah dikitari, dikelilingi oleh malaikat yang bersof-sof di luar kumpulan manusia tersebut di padang mahsyar. Naam. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal jahim su'irat, dan apabila neraka jahim itu su'irat, dinyalakan, ya, dinyalakan, dibakar, dinyalakan dengan nyala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ya, karena ini sekarang adalah waktu penghuninya akan, penghuninya dimasukkan dan dibakar di dalam neraka. Siapa penghuninya? Ya, neraka itu iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Naam. Seluruh orang-orang kafir itu prosesnya mereka dari pengadilan di padang mahsyar, mereka langsung diseret ke neraka tanpa melalui fase melewati sirat, jembatan. Mereka tidak melalui fase itu. Dari padang mahsyar setelah pengadilan, setelah hisab, penimbangan amal, mereka langsung digiring, diseret masuk ke dalam neraka mengikuti togut-togut mereka masing-masing. Nah. Adapun orang-orang beriman, yang beriman kepada para nabi dan rasul, masing-masing dipimpin oleh rasulnya, setelah pengadilan di padang mahsyar mereka menuju fase melewati sirat, jembatan yang dipasang di atas neraka. Orang-orang fasik, para pelaku dosa besar yang meninggal dalam keadaan tidak tobat, yang tidak diampuni oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, akan jatuh ketika melewati jembatan itu dan masuk dalam neraka. Tetapi toh pada akhirnya nanti akan keluar dengan syafaat. Para malaikat akan beri syafaat, para nabi akan beri syafaat, orang-orang beriman akan beri syafaat. Bahkan setelah semuanya beri syafaat, Allah SWT sendiri yang akan menggenggam, mengeluarkan dari neraka. Ya, ini yang ada keimanannya. Yani masuk dalam neraka karena kefasikannya, dosa besarnya, baik kefasikannya, dosa besarnya dari jalur fitnah syahwat, pembunuhan, zina, minum khamr dan yang lainnya, atau dari jalur fitnah syubhat karena bid'ah, bid'ah yang tingkatannya kefasikan. Nah, tetapi mereka adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam, orang-orang beriman, jadi tidak akan kekal dalam neraka. Karena neraka itu iddat lil kafirin, disiapkan sebagai tempat tinggalnya orang kafir. Nah, ini gambaran ya neraka dan penghuninya yang sekarang dikabarkan Allah Ta'ala apabila neraka itu dinyalakan di hari itu. Dibakar, dinyalakan. Ya, tidak seperti biasanya. Nah, sangat mengerikan, sangat menakutkan. Oleh karena itu jaga keislaman kita, jaga tauhid kita, istiqomah. Ya, pelajari faktor-faktor kemurtadan. Pelajari apa saja kufur akbar, kufur besar, syirik akbar, syirik besar, begitu pula kufur kecil, syirik kecil yang bisa menyeret kepada yang besar. Ya. Tayyib. Agar mati di atas keislaman, keimanan. Nah, kemudian berupaya lah bertobat dari dosa-dosa besar, dosa, kefasikan sebelum wafat, sebelum ajal menjemput, selama masih diterima tobat, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Baik. Karena itu gambaran nasib, ya, orang-orang yang masuk dalam neraka. Illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah jika dia mati dalam keadaan punya kefasikan dosa besar tetapi dirahmati oleh Allah, ya beruntung. Dia kan tidak akan jatuh di jembatan itu, dia akan lolos sampai ke ujung untuk masuk dalam jannah. Tetapi ini resiko, ya. Yang terbaik tentunya adalah bertobat. Bertobat dari seluruh dosa yang kita lakukan. Naam. Sehingga mati dalam keadaan bersih. Tobat. Naam. Agar masuk dalam jannah. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila jannah surga itu didekatkan. Didekatkan kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang bertakwa. Yang jannah surga itu iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman. Beramal saleh. Ikhlas. Pada amalan-amalannya. Tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal sesuai dengan petunjuk ajaran sunnah syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Menjaga dirinya bertakwa. Menjaga dirinya dari neraka. Adab Allah dalam neraka. Dan mengupayakan semampunya, sesuai kemampuannya, segala apa yang bisa mendekatkannya kepada jannah yang akan didekatkan nanti di hari kiamat kepada orang-orang yang bertakwa yang menjadi penghuninya. Sekian hal diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ayat pertama. Idza syamsu kuwirat dan seterusnya apabila ya. Wa idza sampai ayat ini wa idzal jannatu uzlifat dan apabila jannah surga itu didekatkan. Jawaban karena idza itu adalah syartiyah. Idza itu adalah perangkat persyaratan yang tidak menjazm, yang tidak menjazm fi'il, tetapi berfungsi persyaratan. Berarti kita butuh mencari jawabannya, jawaban persyaratan itu. Apabila apa mana jawabannya? Datang sekarang jawabannya pada ayat ke-14. Jadi apabila perkara-perkara yang diberitakan itu terjadi di hari kiamat nanti, alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsun ma ahdarat. Setiap jiwa itu pun mengetahui ma ahdarat, apa yang telah dia hadirkan untuk dirinya di hari itu, yang dia akan mendapat perlakuan di hari kiamat sesuai dengan apa yang dihadirkan dari amalan-amalannya. Dia dapat hadir dalam kitab catatan amalannya yang telah dibagikan. Ya, yang telah dibagikan kepada masing-masing. Kitab amal yang telah diceritakan sebelumnya bahwa ada malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi. Raqib atid, raqib mengawasi atid. Atid senantiasa hadir bersamanya, tidak berpisah dengannya. Dua malaikat mencatat amalan di siang hari dari subuh sampai sore, dari sholat subuh sampai sholat asar. Kemudian bergantian dengan dua malaikat lainnya yang akan bertugas mencatat amalan malam dari sholat asar sampai sholat subuh. Ya, sudah disampaikan sebelumnya. Begitu seterusnya setiap hari. Jadi semuanya empat malaikat. Karena bergantian dua malaikat ini, dua malaikat siang, dua malaikat malam. Pergantiannya di waktu sholat apa tadi? Sholat subuh dan sholat asar. Itu selain satu malaikat yang qorin, yang pendamping. Yang ini tidak bergantian, itu saja. Itu terus bersama seseorang. Qorin, malaikat satu pendamping ini yang selalu menasihati kepada kebaikan, yang mengimbangi qorin, ini di sebelah kanan. Qorin mengimbangi qorin yang ada di sebelah kiri dari kalangan setan, jin. Dari kalangan setan, dari bangsa jin. Yang selalu menggoda ya kepada kejelekan. Nah, jadi totalnya yang bersama seseorang itu khamsat amlak, ada lima malaikat, kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Rinciannya tadi. Begitu, tercatat semuanya. Ya, sekian amalan-amalan kebajikan yang sudah dilakukan, kita sudah lupa. Sekian amalan-amalan kejelekan, sudah kita lupa. Ya. Tetapi hari itu dihadirkan, tercatat. Nah, akan kita baca, tidak sendiri di kitab amal kita. Jadi, ketika seorang wafat, ditutup kitab amalnya, tersimpan. Kemudian nanti di hari kiamat dibagikan kepada masing-masing. Nah, akhidun biyamini wa akhidun bishimali wa ra'i dhahri. Ada yang mengambilnya dengan tangan kanannya dari depan. Nah, ini beruntung ini. Ada yang mengambilnya dengan menerimanya dengan tangan kirinya. Dari belakang, tertekuk tangannya seperti ini. Ya, ini ya bahaya. Nah, dia dihinakan dengan itu. Jadi masing-masing menyiapkan diri, introspeksi diri ya, mawas diri setiap hari, ya, setiap kali melakukan amalan soleh, ya, amalan ketaatan, upayakan ikhlas, ya, sesuai dengan sunnah syariat Nabi SAW agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar termasuk ahsanu amala, yang terbaik amalannya, yaitu yang paling ikhlas dan paling benar sesuai ajaran Nabi SAW. Kemudian doa kepada Allah agar diterima, berharap diterima, ya, mohon ampun kepada Allah atas taksir yang dilakukan, atas segala kekurangan dalam beramal. Begitu ya, orang yang beriman bukan merasa benar-benar yakin diterima, justru orang yang beriman yang sempurna imannya itu paling takut amalannya ditolak. Nah sebaliknya, jika terjerumus melakukan dosa maksiat, cepat-cepat bangkit, tobat, istighfar, ya, perbaiki kembali, ya, taubah, inabah, kembali ke jalan Allah SWT, lebih giat lagi beramal, imbangi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini kaitannya dengan kitab amal kita yang akan kita terima nanti, dan kita akan mendapat ya perlakuan sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, yang telah kita hadirkan. Alimat nafsum ma ahdarat. seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya yang lain, ya, coba baca surah Ali Imran ayat 30. Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Di hari setiap jiwa akan mendapati apa yang telah dia kerjakan dari kebaikan hadir ada pada kitab amalannya. Wa ma 'amilat min su'in, dan apa yang dia telah kerjakan dari kejelekan juga hadir ada di catatan dari kitab amalnya. Tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dia menyukai, menginginkan, mendambakan sekiranya kalau seandainya antara dirinya dengan waktu itu, waktu yakni hari kiamat saat pembagian kitab amal itu dan dia saksikan semuanya di kitab amalnya, ada jeda waktu yang jauh yang memisahkannya. Karena sudah takut, ngeri melihat kejelekan-kejelekan yang tercatat di sini. Nah, jadi tentunya ya, mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah SWT, berupaya mengisi kitab amal kita ya dengan penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jangan penuhi dengan kejelekan-kejelekan. Baik, jika terjerumus dalam kesalahan kemaksiatan, segera taubat istighfar. Nabi kita alaihissalam yastaghfiru fi kulli yawm 100 marrah. Dalam sehari semalam Nabi alaihissalam beristighfar 100 kali. Banyak sekali istighfarnya. Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini dulu yang kita pelajari, pelajaran tafsir surah ini. Nah. Tafadhal jazakumullahu khairan subhanahu wa ta'ala.